Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala ab safwati khalkihi wa khatama rasulihi Muhammad Abdullah wa rasuluh wa ala alihi wa ashabih alladzina ittaba'uhu walladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ila yaumiddin amma ba'd al-musyarikin wal-mustami'in azzan yallah wa iyyakum kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para peserta dan para pendengar masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ikut serta dalam mempelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan dan yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi kaum muslimin umumnya. Baiklah para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, yang mana kita telah sampai pada pelajaran ke-14 Ad-Darsur Rabi' Asyara pada halaman 82 dan tentang muhadasah atau hiwar yang telah kita baca pada Jumat kemarin. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman 83, membahas tamarin, latihan-latihan. Kita mulai dari latihan pertama dalam menjawab soal yang ada pada latihan pertama ini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada pertanyaan pada tamrin awal ini, jawabannya ada pada muhadasah yang telah kita pelajari dan sebagian lainnya. InsyaAllah bisa kita jawab dari kita sendiri. Kita bacakan tamrin awal. Ajib anil as'ilatil atiyah. Man antum? Aina baitukum? Mar rabbukum? Maluwatukum? Aina madrasatukum? A antum muslimun? Afi baitikum hadikotun? A'indakum sayyaratun? Aina mudarrisukum? A'antum mudarrisun? Dan kita lanjutkan pada tamrin asani ikra waktu. Perintah dari tamrin asani, bacalah dan tulislah. Fi'il amar dari qara'ah dan katabah. Ikra waktu, bacalah dan tulislah. Bagaimana kita membaca dan menulis kalimat yang tidak ada harakat? Bagaimana kita membaca baris akhir daripada setiap kalimat ini dan melatih, memerintahkan kita untuk menulisnya, melatih kepandaian kita dalam menulis kitabah untuk mencoba dan melatih maharatul kitabah dan maharatul qiraah. Sebagaimana yang kita terangkan bahwasanya dalam mempelajari bahasa Arab harus kita memiliki 4 maharat. Yang pertama maharatul al-qiraah, kemudian maharatul kalam, maharatul istima', dan maharatul kitabah, kepintaran dalam membaca dan juga mendengar dan juga berbicara. Kemudian yang keempat, pintar dalam menulis kalimat bahasa Arab. Ada empat maharat yang harus kita kuasai dalam mempelajari bahasa Arab. Maharatul qiraah, maharatul istima', maharatul kalam, maharatul kitabah. Yang pertama, bagaimana kita bisa membaca kitab atau tulisan bahasa Arab atau kalimat berbahasa Arab, dan juga bagaimana kita bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang lain, kemudian kita tahu dan paham dengan ucapan itu. Itu maharatul istima'. Kita tahu apa yang kita dengar, makna dan maksud dari kalam. Kemudian maharatul kalam, pintar dalam berbicara, mengucapkan kalimat bahasa Arab, bermuhadasah, hiwar dengan satu, hiwar bersama orang lain. Itu percakapan, bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Yang terakhir adalah maharatul kitabah. Kita bisa menulis apa yang kita dengar dan apa yang dibaca oleh orang lain, kemudian kita tulis. Itu untuk melatih daripada kitabah. Dengan demikian kita telah dapat menguasai maharat al-lughah, keahlian dalam bahasa, yaitu dari yang empat yang kita sebutkan tadi. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai daripada tamrinul awal wasani. Langsung para peserta dan para pendengar untuk membaca tamrinul awal dan asani, kemudian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kita baca pada tamrinul awal. Nah, tafadhal ya Abu Sulaiman. Taibku muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyakum jami'an. Demikianlah telah kita simak bersama keterangan atau mukadimah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Zulkhairi Al-Siyah Fisallahu Ta'ala dalam kemarin, itu pelajaran yang akan antum baca pada kesempatan malam hari ini, berinteraktif bersama kami di studio di nomor 0761-765-2255. Nah, mudah-mudahan antum semuanya sudah siap untuk membacakan pelajaran ini. Dan kita terima penelpon perdana pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iza. Di Iyung. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib anil as ilati al-atiyati. Naam, ahsan. Man antum? Ana muwazzafun. Ada gaya saya. Man antum? Man antum? Ana muwazzafun. Kenapa ana? Ana, man. Pertanyaannya antum. Antum. Bukan man anta. Oh. Antum. Man antum? Nahnu muwazzafun. Naam, ahsan. Aina baitukum? Baituna fi sari tiung. Naam. Man rabbukum? Rabbuna. Allahu rabbuna. Naam, rabbunallahu. Rabbunallahu, naam. Ma luwatukum? Luwatuna Indonesia. Aina madrasat? Aina madrasatikum? Aina madrasatukum? Naam. Madrasatuna fi Sari Ikhlas. Naam. Ta'antum muslimuna? Naam, nahnu muslimuna. Naam, ahsan. Afi baitikum hadikotun? Naam. Fi baitina hadikotun. A'indakum sayyaratun? Naam. Indana sayyaratun. Naam. Aina mudarrisukum? Mudarrisuna fil madrasati. Naam. Ta'antum mudarrisu, ta'antum mudarrisuna? La. Nahnu muwazzafun. Naam. Iqra wa aktub. Nahnu muslimuna. Al-Islamu dina, al-Islamu dinan. Wallahu rabbuna wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyina. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyina. Wal Qur'anu dusturuna. Wal Ka'batu qiblatuna. Naam. Wal Arabiyatu luwatuna. Naam. Aina madrasukum? Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Kharaja al-ana fil fatli wa zahaba ila al-mudiri. Fi ayyi shari'in baitukum? Baitina fi shari' fi shari' alladhi amama al-mahkamati. Baituna fi shari' alladhi baitina. Baituna. Baituna, baituna fi syari'il ladzi amama al-mahkamati. Abuna sadiqu ammukum. Ammikum, sadiqu ammikum. Abuna sadiqu ammikum. Ta antum mudarrisuna? La, nahnu atibba'u. Ta antum abna'ul mudiri? La, nahnu hafadatuhu. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum sawiratun. Lana hadiqatun jamilatun fitilkal koryati. Akuna olibun fil kulliyatit tibbi. Fi kulliyatit tibbi. Fi kulliyatit tibbi. Naam. A antum atibba'u? Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Allahu rabbuna wa rabbukum. Aina zahabtum ya ikhwanu? Zahabna ila suqi. Naam, ahsanta Abu Izza dari Jalan Tiung. Abu Izza, ma makna atibba? Para dokter, Ustaz. Baituna fi syari'in ladzi amamal mahkamati. Rumah kami di jalan yang di depan pengadilan. Pengadilan, naam. Al-mahkamah, pengadilan. Naam. Abuna sadiqu ammikum. Bapak kami sahabat pamanmu. Naam. Nahnu hafadatu. Nah, kami adalah cucu perempuannya. Hafadatuhu. Cucu perempuan dia itu, Ustaz. Hukumnya kan dia laki-laki kan? Hafadatun, iya sama. Untuk ini jamak. Hah? Kalau mufradnya mana tadi? Hafadatuhu. Nahnu hafadatuhu. Hafadah, hafadatun jamak dari hafidun. Hafidun ya. Hafidun jamaknya hafadatun. Cucu perempuan artinya. Bisa laki-laki dan bisa perempuan. Hafadatun. Oh, bisa dua-dua ya. Hafadatun jamak dari hafidun. Ibnul ibni au ibnul binti. Hafadatun ini muzakkar. Oh, muzakkar ya. Hafidun jamaknya hafadatun. Hafadatun. Ya, Ustaz. Ma makna ba'duna? Sebagian dari kami. Muhandisun. Para insinyur. Zahabna ila suqi. Kami pergi ke pasar. Abu Izzah, lihat ya. Tamrin Usani nomor pertama. Buku Abu Izzah mungkin berbeda dari buku agak yang, beda sih yang lainnya. Itu karena ada yang bacaannya yang berbeda dengan buku-buku yang lain. Mungkin sebagian ada yang sama, sebagian ada yang berbeda. Jazakallah khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, pada tamrin usani rokmul awal kita bacakan pada buku kita, nahnu muslimuna, Allahu rabbuna, wal islamu dinuna, wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna, wal qur'anul karimu kitabuna, wal ka'batu kiblatuna, wal arabiyyatu lughatuna. Tadi yang dibaca Abu Izzah berbeda dengan bacaan di buku kita. Mungkin pada buku yang lain mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda. Itu tidak menjadi masalah. Kaum muslimin, tafadhal ba'da Abu Izzah. Jazakallah khair untuk Abu Izzah yang telah membacakan kemarin dengan lancar. Mudah-mudahan termotivasi untuk sahabat didayah semuanya yang belum menelpon ke studio atau yang belum pernah menelpon ke studio untuk membacakan pelajaran ini, yang sudah mempunyai buku panduan di rumah masing-masing. Baik, kita terima penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aman? Pak Ujang. Pak Ujang di. Ya, tafadhal. أجب عن الأسئلة الآتية: من أنتم؟ نحن طلاب جدود. أين بيتكم؟ بيتنا قريب من المطار. من ربكم؟ الله ربنا. من لغاتكم؟ أندونيسيا لغاتنا. لغاتنا Indonesia. Lughatuna Indonesia. Aina madrasatukum? Madrasatuna fi Syari Al Sudirman. Di Syari Sudirman. Sudirman. Antum muslimuna? Naam, nahnu muslimun. Afi baitikum hadiqatu? Afi baitikum. Afi baitikum hadiqatu? Tun hadiqatun. Afi baitikum hadiqatun? La. Ma fi baitikum hadiqatu? Ma fi baitina. Ma fi baitina hadiqatun. Naam. Aindakum sayyaratu? La. Ma indina sayyaratun. Ma indana. Ma indana sayyaratun. Aina madrasatu? Aina mudarrisukum? Aina mudarrisukum? Aina mudarrisukum? Kharaja min al-fasli. Naam. Fa antum mudarrisuna? La. Nahnu tullabun. Naam, ahsan. Istamir. Waktu. Nahnu muslimuna, Allahu rabbuna wal islamu dinuna, wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna, wal qur'anul karimu kitabuna, wal ka'batu kiblatuna, wal arabiyyatu lughatuna. Aina madrasatukum? Aina madrasatukum? Madrasakum ya ikhwanu. Aina mudarrisukum? Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Kharaja al-ana min al-fasli wa zahaba ila al-mudiri. Fi ayu syari'i baitukum? Baituna fi syari'i lazi amamal mahkamati. Abuna sadiku ammikum. Aantum mudarisuna? La, nahnu attiba'u. Aantum abna'ul mudiri? La, nahnu hafadatu. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Akhuna talibun fil kulliyati tibbi. Aantum attiba'u? بعضنا اتباع وبعضنا محلسون الله ربنا وربكم اين ذهبتم يا اخوان ذهبنا الى السوق ذهبنا الى السوق نعم احسنت pak ujang di pasar pusat ajib alhiwar baini wa bainak man anta ana talibun jadidun jududun aina ana talibun Jadidun. Jadidun. Kalau judud? Nahnu. Nahnu. Nahnu tulabun judud. Nahnu ya. Tulabun jududun. Kalau pertanyaannya yang memakai nahnu? Apa man antum? Man antum. Aina baituka? Aina baituka? Baiti fi syari'i Sudirman. Naam, mar rabbuka? Apa suaranya itu? Ya, Pak Ujang. Assalamualaikum. Ya, terputus berangkat dengan salah sinyal katanya. Dengan fleksi. Ya, bisa diulangi sekali lagi untuk Pak Ujang yang hubungan dengan Pak Ujang pada malam hari ini terputus. Tepatul ba'da Pak Ujang atau Pak Ujang berusaha kembali untuk menyambung ke radio lagi. Nah, kita masih nunggu partisipasi dari sahabat kita semuanya yang ingin membacakan pelajaran masyarakat pada malam hari ini, yaitu Tamarin dalam pelajaran Ad-Darsur Rabi' Asyar. Baik, kita terima penumpang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Naaman. Ibu Ina Ustaz. Ibu Ina, ya tepat bami. Bismillahirrahmanirrahim. Samarin. Ajib anil atilatil atiyati. Man antum? Nahnu tul talibatun. Aina baitukum? Baituna fi syari'il fajar ujung. Naam. Man robukum? Robuna, robuna Allah. Malu robukum? Lugoti Lugotuna Indonesia. Aina madarasatukum? Madarasatuna Fisyari'i dalam fajar. Aantum muslimuna? Naam, nahnu muslimuna. Afi baitikum hadikoh? La, bait ma fi baituna hadikoh. Ma fi baitina fi harful jar fi baitina ma fi baitina la ma fi baitina hadiqa a indakum sayyaratu la ma indina sayyara ma indana la ma indana sayyara kalau na'am jawabannya kalau na'am jawabannya gimana Aindakum sayyaratun? La, ma indana sayyara. Kalau dijawab dengan na'am, bunyinya? Na'am indana sayyara. Na'am, ahsan. Lanjutkan. Aina mudarrisukum? Zahaba ilal inkaltaro. Na'am, mudarrisuna? Mudarrisuna, zahaba mudarrisuna? Zahaba? Zahaba ilal inkaltaro. Naam. Ikra waktu. Nahnu muslimuna. Allahu Rabbuna wal Islamu dinuna wan Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal Qur'anul Karimu kitabuna wal Ka'batu kiblatuna wal Arwiyatu lughatuna. Bulina rakmul ashir a antum mudarrisuna, belum dibaca. Nomor 10. Apa Ustaz? Jawab, a antum mudarrisuna? A antum mudarrisuna? La, nahnu mudarrisuna. Nah, lanjutkan nomor 2. Bina Sani. Aina mudarristukum bil ya ikhwan? Kharajal ana minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Nah. Fi ayyi syari'i baitikum? Fi ayyi syari'in baitikum baituna fi syari'in fi amam al-mahkamah abuna syadiqu amhikum a antum mudarrisuna la nahnu atibba'u a antum abna'ul mudiru la nahnu hafadatuhu a antum abna'ul mudiri atau al-mudiru. Abna'ul mudiri. A antum abna'ul mudiri? La, nahnu hafadatuhu. Naam, hafadatuhu. Madarasatuna kabiratun wa madarasatukum saghiratun. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Akhuna talibun fi kulliyati tibbi. Antum atibba'u. Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Aina zahabtum ya ikhwan? Zahabna ila suqi. Naam, ahsanti Bu Lina, di pajar ujung. Ma makna lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati? Bagi kami kebun yang cantik kami di kampung itu. Betul, kami memiliki kami memiliki kebun yang cantik di kebun itu, di kampung itu. Kampung itu. Al-Qarya mana? Al-Qarya, kampung. Nahnu muslimuna, Allahu Rabbuna wal Islamu dinuna. Terjemahkan. Nomor 1. Kami orang muslim, Allah Tuhan kami dan Islam agama kami. Wan Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kami. Wal Qur'anul Karimu kitabuna. Dan Al-Qur'an yang mulia itu kitab kami. Wal Ka'batu kiblatuna. Dan Ka'bah itu kiblat kami. Wal Arabiyatu lughatuna. Dan bahasa Arab itu bahasa kami. Naam. Man anti? Ana Ibu Lina. Ma lughatuki? Lughati Indonesia. Tapi tadi bahasa Arab. Nahnu muslimuna lughatuna al-arabiyya. Ma lughatuki? Lughati al-arabiyya. Naam, ahsan. Aina baituki? Baiti fi syari'i jalan fajar, fi syari'i fajar ujung. Naam, fi syari'i fajar. Lesa fi syari'i jalan. Naam. Baiti itu untuk saya. Kalau untuk kamu? Baituka. Baituka. Untuk dia? Baituhu. Untuk mereka? Baituhum. Untuk kamu perempuan? Baituki. Untuk kamu kalian perempuan? Baitukunna. Naam. Rumah kita? Baituna. Rumah saya? Baiti. Naam, ahsanti Bu Lina, di pajar ujung. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillah khair kami ucapkan untuk Ibu Lina di pajar ujung. Naam, kita terima penelpon berikutnya yang sudah antri dari tadi untuk menelpon membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Umu Hasbi. Mu'arif. Mu'arif. Mu'arif. Ya, tepat bani. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib anil as'alatil atiyati. Man antum? Ulang, ajib. Ajib anil as'alatil. As'ilati. As'ilati. Anil as'ilati. Ajib anil as'aliyat. As'i. As'ilatil atiyati. Naam, ahsan. Man antum? Nahnu tullabun. Aina baitukum? Baituna fi Graha Raja Wali. Man rabbukum? Allahu rabbuna. Ma lughatukum? Lughatuna Indonesia. Aina madrasatukum? Lughatuna al-Arabiyah. Lughatuna al-Arabiyah. Naam. Aina madrasatukum? Madrasatuna fi Sari'i Delima. Naam. Antum muslimun? Naam, nahnu muslimun. A fi baitikum hadikotun? La, ma fi baitina hadikotun. A'indakum sayyaratu? La, ma indana sayyaratu. Aina madrasah aina mudarrisukum mudarrisuna fi radio hidayah antum mudarrisun la nahnu tullabun ikra waqtu nahnu muslimun Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal Qur'anul karimu kitabuna wal Ka'batu kiblatuna wal Arabiyyatu lughatuna aina mudarrisukum ya ikhwan kharaja al-ana min al-fasli wa dhahaba ila al-mudiri fi ayyu sari'a baitukum fi ayyi shari'in baitukum fi ayyi shari'i baitukum baituna fi shari'il ladzi amama mahkamati abuna fa'itu amikum antum mudarrisuna la nahnu atibba'u antum abna'ul mudiri la nahnu hafadatuhu madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati akhuna talibun fi kulliyati tibbi antum atibba'u ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna Allahu rabbuna wa rabbukum aina zahabtum ya ihwan zahabna ila suqi. Naam, ahsanti Ummu Arif di Graha Raja Wali. Ummu Arif, ajib hiwar. Man anti? Ana Ummu Arif. Aina baituki? Baiti fi Graha Raja Wali. Man rabbuki? Allahu rabbi. Ma lughatuki? Lughati Arabiyati. Naam. Aina madrasatuki? Madrasati fi Syari'i Delima. A anti muslimatun? Naam, ana muslimun. Ana muslimatun. A fi baitiki hadiqatun? Ya. Ma fi baiti hadiqatun. A indaki sayyaratun? La, ma indi sayyaratun. Aantum mudarrisuna? La, nahnu tullabun. Fi ayyi syari'in baitukum? Di fi fi fi fi syari'i fi syari'i fi syari'i graha graha Raja Wali. Naam. A antum abna'ul mudiri? Ya. Nahnu la nahnu. Baca dalam bukunya. A antum abna'ul mudiri? La nahnu hafadatuhu. Ma mana hafadatuh? Cucu tadi ya, Ustaz ya. Naam, cucu-cucunya. Cucu-cucunya. Jamak cucu. Cucu-cucunya ya. Naam, hafadatun jamak dari hafidun. Hafidun. Musannanya? Sama, Ustaz. Musanna. Untuk dua. Oh. Hafidani. Hafidun, hafidani, hafadatun. Naam, ahsanti. Ma mana ba'duna? Sebahagian dari mereka. Sebahagian dari kami. Naam. Zahabna ila suqi. Telah pergi ke mereka telah pergi ke pasar. Zahabna. Telah keluar. Zahabna nahnu. Zahabna. Kami. Kami telah. Kami telah pergi ke pasar. Naam. Bukan mereka. Iya ya, ya Ustaz. Afwan Ustaz. Qaryatun. Qaryah. Al-Qaryatu. Ma mana? Kebun. Naam, jazakillah khair. Ya Uma Arif fi graha graha Raja Wali. Barakallahu fik. Naam, ba'da Umi Arif. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'a al-um mursyida. Nah, Ustaz. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tamarin. Ajib anil as'alatil atiyah. Man antum? Nahnu tullabun. Aina baitukum? Baituna fi syari'i Subrantas. Man rabbukum? Rabbunallah. Ma lughatukum? Lughatuna Indonesia. Aina madrasatukum? Madrasatuna fi syari'i Subrantas. Antum muslimuna? Naam, nahnu muslimuna. Afi baitikum hadiqatun? Naam, fi baitina hadiqatun. Aindakum sayyaratun? La, ma'indana sayyaratun. Aina mudarrisukum? Huwa fil fasli. Antum mudarrisuna? La, nahnu tullabun. Iqra' waktub. Nahnu muslimuna. Allahu rabbuna wal islamu dinuna wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyatu lughatuna. Aina mudarrisukum ya ikhwan? Kharajal ana min al fasli wa dhahaba ila al mudiri. Fi ayyi syari'in baitukum? Baituna fi syari'in ladhi amam al mahkamati. Abuna sadiqu amikum. Aantum mudarrisuna? La, nahnu atibba'u. Aantum abna'ul mudiri? La, nahnu hafadatuhu. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum sawiratun. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Akhuna talibun fi kulliyati tibbi. Aantum atibba'u? Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhannisuna. Allahu rabbuna wa rabbukum. Aina zahabtum ya ikhwani? Zahabna ila suqi. Zahabna ila. Naam, ahsanti Bu Mursida di Marsan. Bu Mursida, man anti? Ana Ibu Mursida. Aina baituki? Baiti fi syari'in Subrantas. Mar rabbuki? Rabbi Allah. Ma lughatuki? Lughati Indonesia. Aina madrasatuki? Madrasati fi baiti. A'anti muslimatun? Naam, ana muslimatun. Afi baytiki hadiqatun? La. A'indaki sayyaratun? La, ma'indi sayyaratun. Aina mudarrisuki? Mudarrisi fi Radio Hidayah. A'anti mudarrisatun? La, ana talibatun. Nahnu muslimuna. Kalau anta nahnu muslimuna. Kalau anta? Muslimun. Antuma? Muslimani. Antum? Muslimuna. Huwa? Muslimun. Huma? Muslimani. Hum? Muslimuna. Naam, ahsan. A'anti A'anti tabibatun? La, ana talibatun. Jamak dari tabibatun? Tabi Atibba'u. Atibba'u. Muhandisuna mufradnya? Muhandisun. Mudarrisatun jamaknya? Mudarrisatun. Mudarrisun? Mudarrisuna. Sodikun jamaknya? Sodikun. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Ikhwanun mufrad. Akhun. Akhawatun mufrad. Ikhwatun. Akhawatun. Akhwatun. Ukhtun. Ukhtun. Naam. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan Ahsanti. Jazakillah khairan. Oh, Ustaz, naam. Tanya satu Ustaz. Naam. Jamak dari akhun itu kan kemarin ikhwatun Ustaz. Ikhwatun dan juga ikhwanun. Oh. Kalau apa dhaifun itu jamaknya dhaifun Ustaz. Nah. Kalau du'afa itu bentuk apa Ustaz? Du'afa'u jamak juga. Oh, bisa juga jamaknya du'afa. Du'afa. Kabirun gitu juga Ustaz. Ya untuk mu'annasnya, mu'annas. Kabirun jamaknya kan kibarun Ustaz. Kibarun bisa juga kubara'u. Kabair. Kabiratun. Kabair. Oh, kalau kabiratun kabair. Hmm. Makasih Ustaz. Kabirun kibarun atau kubara'u. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Mursida di Marsan. Naam. Tafadhal ba'dah. Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fiik untuk ya Allah. Ibu Mursida di Jalan HR Subrantas atau di dekat Marsan. Baik, ba'da Ibu Mursida kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ma'a Umi Hasbi. Naam. Ya, tafadhali. Samarin. Ajid anil atiratil atiyati. Man antum? Nahnu ummahatut tulabi. Aina baitukum? Baituna fi syari'il as-sofa'i. Man marabbukum? Rabbunallahu. Malukotukum? Tuhotuna Indonesia. Aina madrasatukum? Madrasatuna fi syari'il as-sofa. Afi baitikum hadiqotun? Naam. Lana hadiqotun fi baituna. Fi baitina. A'indakum sayyaratun? La ma indana tayyaratun. Aina mudarrisakum? Mudarrisuna fil fasli. A antum mudarrisuna? La nahnu ummahatut tulladi. Iko waktu. Nahnu muslimuna. Allahu rabbuna wal islamu dinuna. Dan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa rasulina rasulina wal Qur'anul Karim kitabuna wal Ka'batu kiblatuna wal Arabiyatu lughatuna. Aina mudarrisukum ya ikhwanu? Kharajal ana minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Di ayi sari'i baitukum? Baituna tisari illadhi amamal mahkamati. Naam. Abuna tariku amikum. A'antum udarrisuna? Nahnu atibba'u. A'antum abna'u mudiri? La, nahnu hafadatuhu. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum sahiratun. Sana hadikotun jamilatun fi silka koryati. Ahawana olibun fi kuliyati tibbi. Ahuna. Ahuna olibun fi kuliyati tibbi. A'ankum atibba'u? Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Naam. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Aina zahabtum ya ikhwanu? Zahabna ila suqi. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Ajib as-su'al, a'anti mudarrisatun? Gimana Ustaz? A'anti mudarrisatun? Jawab. La. Ana umut talibi. Naam. Tadi Ummu Hasbi membaca pertanyaan nomor 10, a'antum mudarrisuna, kemudian dijawab Ummu Hasbi, la nahnu ummahatut tulladi. Pertanyaannya muzakkar, jawabannya muannas. Kalau jawabannya muannas, pertanyaannya harus muannas. A'antunna mudarrisatun? Jawab. A'antunna mudarrisatun? Jawabnya Ummu Hasbi. Nahnu. Naam, nahnu mudarrisatun. Mudarrisatun. Kalau la? La. La, nah. La. Nahnu mudarrisuna. Kalau la, berarti selain mudarris. Nahnu ummahatut tulabi. Naam, sahih. Ahsanti. Fi ayyi syari'in baitikum baituki? Baiti fi syari'i as-safa. A'anti bintul mudiri? La, ana hafadatu. Hafidatuhu. Ana hafidul. Hafidatuhu. Hafidatuhu. Naam. Aina madrasatuki? Madrasati fi syari'i as-safa. A'anti tabibatun? La. Ana ummut talibi. A'antunna tabibatun? La. Kunna talibatun. La. Nahnu? La, nahnu talibatun. Kalau na'am? Na'am, nahnu tabibatun. Tabibatun. Tabibatun, na'am. Aina zahafti? Anna zahab Ratu, Ratu Ilasuki. Ilasuki. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di As-Sofa. Pak Iyaka Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan li Ummi Hasbi fi Syari' As-Sofa. Naam. Naam, ba'da Ummu Hasbi fi Syari' As-Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'a al-Ab Imran. Ma'am. Ya, tafadhol. Jamadin ajib ani as'ilatil atiyah. Man antum? Nahnu tullabun. Aina baitikum? Aina baituna? Aina bait ikum baitukum aina baitukum baitunal jadidu qaribun minal matari marrabukum rabbun yahu maluwatukum luwatunal arabiyah aina madrasatukum madrasatuna fi syari'i zahratul warad أأنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون أفي بيتكم حديقة؟ نعم ما في بيتنا حديقة أعندكم سيارة؟ لا عندنا سيارة أين مدرس؟ أين مدرس؟ ساتكم؟ أين مدرسكم؟ مدرسكم أين مدرسكم يا إخوان؟ أين مدرس؟ أين مدرسكم؟ خرج من الفصل. نعم. أأنتم مدرسون؟ لا نحن طلاب. اقرأ واكتب. نحن مسلمون. الله ربنا والإسلام ديننا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن الكريم كتابنا والكعبة قبلتنا والعربية لغتنا أين مدرسكم يا إخوان خرج الآن من الفصل وذهب إلى المدير في أي شارع بيتكم بيتنا في الشارع الذي أمام المحكمة أبونا صديق أمنيكم أأنتم مدرسون نحن أطباء أأنتم أبناء المدير لا نحن أفادته مدرستنا كبيرة ومدرستكم صغيرة لنا حديقة جميلة في تلك القرية أخونا طالب في كلية الطب أأنتم أطباء بعضنا أطباء وبعضنا مهندسون الله ربنا وربكم أين ذهبتم يا إخوان ذهبنا إلى السوق نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi. Nah, Pak Amran, kita lihat perbedaan kalau tidak ada baris mudarrisun dengan madrasatun. Sama-sama mim dal ra sin. Hanya bedanya ta marbuto. Kalau ada ta marbuto atau ta setelah mudarrisun ada ta atau madrasatun. Garis bacanya madrasatun. Karena dia setelah sin ada ta. Berarti madrasatun. Kalau tidak ada ta berarti mudarrisun. Naam. Karena banyak peserta yang membaca mudarrisukum madrasakum itu salah karena tidak ada ta berarti mudarrisun. Kalau ada ta berarti mudarrisatun karena barisnya tidak ada. Itu tanda. Hampir mirip. Naam. Man anta? Naam Ajid, Pak Amran, man anta? Ana Abu Amran. Aina baituka? Bait Baiti. Baiti. Baiti wa syari'i zahratil wara. Fi syari'i. Baiti fi syari'i zahratil wara. Apa tuh? Di jalan bunga kertas. Kalau nama jalan tidak diartikan ke bahasa Arab. Langsung fisari'i bunga kertas. Nam. A'indaka sayyaratun? A'indaka sayyaratun? A'indaka sayyaratun? Paham pertanyaannya langsung jawab. Nah, tanpa melihat buku. Nah. Indaka sayyaratun. Kalau saya bertanya, indaka sayyaratun, apakah kamu memiliki mobil? Kalau Pak Amron jawab, na'am indaka, salah. La, indaki sayyaratun, indaka sayyaratun. Saya bertanya, apakah kamu memiliki mobil? Kemudian Pak Amran, betul kamu memiliki mobil, jawabnya. Itu salah. Jawabannya tentu saya. Kalau lawan bicara kita yang mengatakan, apakah kamu mempunyai mobil? Iya, saya punya mobil. Kalau dalam bahasa Arabnya, a'indaka sayyaratun? Naam. La. Kalau la? La ma'indi. La ma'indi sayyaratun. Nah, bukan indaka lagi. Ma'indi. Ya. Nah. A'anta mudarrisun? A'anta mudarrisun? Apakah kamu seorang guru? Naam. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Naam. Kalau la, la, bal ana talibun. Naam, ana mudarrisun. Naam, ahsan. Hal indaka hadiqatun? Hal indaka hadiqatun? Ma mana hadiqah? Kebun. Kebun. A indaka hadiqatun fi baitika? Naam, indi hadiqatun. Naam, fi baiti. Naam. A anta tabibun? A anta tabibun? La. La. Ana? Ana mudarrisun. Mudarrisun. Naam, ahsan. Mar rabbuka? Rabbunallah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Aina kiblatuka? Kiblatuka Ka'batullah. Kiblati. Kiblati Ka'batullah. Naam. Jazakallah khairan Pak Amran dari Sukajadi. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallah khairan li Pak Amran min Sukajadi. Naam. Tafadhal ba'da Pak Amran. Naam, jazakallah khair li Pak Amran di Sukajadi. Naam, ayyuhal asbah hidayah, man minkum satakra'una hadzal darsah ba'da Bapak Imron di Sukajadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama? Ummu Muhammad. Ummu Muhammad di Panam. Panam. Ya, apa tadi? Tamarin. Ajib alil as'ilatil adiyah. Man antum? Nahnu tulabun luwatun arrabiyatun. Aina baitukum? Baituna fi Malati fi syari'i Malati. Marrabukum Rabbunallah. Lugatukum? Lugatuna Indonesia. Aina mudar, aina mudarisatukum mudarisuna fi melati. Nah. Antum muslimuna? Mudarisuna. Naam. Nahnu muslimuna. Afi baitikum hadikotun? La. Ma fi baituna hadikotun. Ma fi baitina. Ya Ustaz. Ma, la, ma fi baitina hadikotun. Naam. A indakum sayyaratun? La. Ma indana sayyaratun. Naam. Aina mudarrisukum? Mudarrisukum fil mudarrisuna fil fasli. Naam. A antum mudarrisuna? La. Nahnu tulabun. Naam. Isra waktu. Nahnu muslimuna. Allahu rabbana, Allahu rabbuna wal islami dinuna wan nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Ulang Ummu Muhammad. Allahu rabbuna wal islamu dinuna. Allahu rabbuna wal islamu dinuna. Wan nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Wan nabiyyu. Atau pada islamu Allahu islamu nabiyyu. Ya Ustaz. Nah. Allahu rabbuna wal islam wal islam ni dina wal islamu dinuna. Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu kiblatuna wal arabiyatu lughatuna. Aina mudarrisukum ya ikhwanu kharajal ana min al fasli wa dhahaba ila al mudiri. Fi ayyi syari'in baitikum? Baituna fi syari'il ladzi amama mahkamati. Abuna sadiku ammikum. Naam. A antum mudarrisuna? La. Nahnu attiba'u. A antum abna'ul mudiri? La. Nahnu hafadatuhu. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum shaghiratun. Lana hadikotun jamilatun fitilka koryati. Ahuna tolibun fi kuliyati tibi. Aantum atiba'un. Ba'duna atiba'un. Wa ba'duna mudarisuna. Muhandisun. Apa Ustaz? Muhandisun. Oh iya. Nah. Aantum atiba'u. Ba'duna attiba'u wa ba'duna muhandisuna. Allahu rabbuna wa rabbukum. Aina zahabtum ya ihwanu? Zahabna ila suki. Nah, langsung tamrin salis baca Ummu Muhammad. Tamrin salis. Baitun. Nah. Baitun. Baitukum. Baituna ummun. Ammun. Ammun. Ammukum. Ammuna. Mudarrisatun. Mudarrisatukum. Mudarrisatuna. Lugatun. Lugatukum. Lugatuna. Abun. Abukum, abuna. Naam. Ummun. Ummun. Ummukum, ummuna. Sodikun. Sodikukum, sodikuna. Sahih. Dilanjutkan, Ustaz. Naam. Uhtun. Uhtukum, uhtuna. Dinun. Dinukum, dinuna. Akhun. Ahukum, ahuna. Ahukum, ada wawnya. Ahukum, ahuna. Akhun, ahukum, ahuna. Nah, sama dengan abun, abukum, abuna, karena dia asmaul khamsa marfu' bil waw. Abukum abuna, akhukum akhuna. Nam asanti, jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam selanjutnya akhir qari. Baik, muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, arsadani Allah wa iyyakum jami'an ba'da Ummi Muhammad fi Panam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ma'aman Ummu Hanifah. Ummu Hanifah fi Sukajadi. Tafadhali. Man antum? Nahnu Ummu Hanifah. Aina batukum? Baituna fisari'i nanas. Sebentar Ummu Hanifah. Kalau pertanyaannya muzakkar, jawab muzakkar. Kalau pertanyaannya muannas, baru dijawab muannas. Sekarang kita menjawab bagian muzakkar. Jawab seperti pada pertanyaan, sesuai dengan pertanyaan. Kalau man antum, berarti muzakkar. Nah, man antum? Man antum anak tulabun, tahnu tulabun. Naam, sah. Aina batukum? Baituna fisari'i nanas. Ma rabbukum? Rabbunallah. Naam. Ma lugotukum? Lugotuna Indonesia. Aina madrasatukum? Madrasatuna fisari'i Kajian Madahlan. Naam. A'antum muslimuna? Nahnu. Naam, nahnu muslimuna. Afi baitikum hadikoti? Hadikotun. Hadikotun? Naam. Baitukum? Fi bait. Baituna hadikotun. Naam, fi baitina hadikotun. Naam, fi baitina hadikotun. Hmm. A'indakum sayyaratu? La, ma indana sayyaratu. Naam. Aina mudarisukum? Mudarisuna fil fasli. Naam. A'antum mudarisuna? La, nahnu tulabun. Ikra' waktu. Nahnu muslimuna. Allahu Rabbuna wal Islamu dinuna wan Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasulina wal Qur'anul Karimu kitab buna wal Ka'batu kiblatuna wal arabiyatu lugotuna. Aina mudarisukum ya ikhwan? Warazal ana minal fasli wazahaba ilal mudir. Naam. Fi ayyi syari'i baituka? Baitukum? Naam, baitukum. Baituna fi syari'i ladzi amamal mahkamah. Nah. Abuna sodikun amikum. Sahih. A'antum mudarisuna? La, nahnu atiba'u. Ahsan. A'antum abna'ul mudir? La, nahnu hafazatuhu. Madrasatuna kibarat kabiratun wa madrasatukum sughiratun. Lina adikotu jamilatun fi tilkal koriyah. akuna tolibun fi kuliyati tibbi. Aantum atiba'u ba'duna atiba'u ba'duna muhandisuna. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Aina zahabtum ya ikhwan? Dahabna ila suki. Naam. Lanjutkan. Al-asma al-atiya ila damair kama huwa muaddihun fil misal. Baitun. Baitukum baituna. Naam. Amun. Amutukum amut amukum amuna. Sahih. Mudarisatun. Mudarisatukum mudarisuna. Lugatun. Madrasatun. Salah saya. Madrasatun. Madrasatukum. Madrasatukum madrasatuna. Naam. Lugatun. Lugatukum lugatuna. Abu abun abukum abuna. Sahih. Umun. Umukum umuna. Sodikun. Sodikum. Sodikukum sodikuna. Huktun. Huktukum huktuna. Naam. Dinun. Dinukum dinuna. Dinuna. Sahih. Akun. Hakukum akuna. Naam. Ahsanti Ummu Hanifah dari Sukajadi. Jazakillah khairan Ummu Hanifah. Iya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran Bahasa Arab. Semoga apa yang telah dibaca oleh para peserta yang dari awal, dimulai dari Abu Izzah, kemudian Pak Ujang, kemudian Ibu Lina dan Ummu Arif, Ibu Mursidah, Ummu Hasbi, dan Pak Amran, Ummu Muhammad dan Ummu Hanifah. Pada malam hari ini, semoga para mustami'in yang lainnya bisa menjawab dan bisa menulis apa yang disebut, yang dibaca oleh para peserta yang membaca tadi, untuk bisa kita ingat pada hari yang lain apabila kita hendak memurajaah atau mengulang pelajaran yang telah lalu, kita telah tahu jawaban dan arti daripada kosakata dan kalimat yang belum kita ketahui, dan juga jawaban daripada tamarin yang telah dibaca oleh para peserta tadi. Alhamdulillah pada malam hari ini telah membaca 9 orang daripada al-musyarikin. Semoga apa yang dibaca tadi bermanfaat bagi para mustami'in sekalian, dan juga bagi yang memiliki buku bahasa Arab pada mereka masing-masing. Hendaklah mereka bisa menulis atau mencatat kosakata kalimat yang belum dihafal atau belum tahu arti kalimat tersebut. Dan juga bagaimana kita ingatkan bahwanya para setiap mustami'in dan musyarikin peserta hendaklah memiliki buku kecil untuk mufradat, untuk mudah menghafal kalimat atau kosakata dalam bahasa Arab. Dan pada buku kecil tersebut ditulis kosakatanya dan artinya, kemudian diletakkan ke dalam sebuah kalimat untuk membantu kita bagaimana cara memasukkan sebuah kalimat ke dalam sebuah kosakata ke dalam sebuah jumlah atau kalimat. dan apa yang kita tulis tersebut bisa kita hafal dan kita pergunakan dalam berbicara sehari-hari. Nah, pada malam hari ini cukup kita sampai di sini, sampai pada tamrin salis. Untuk perintahnya tamrin salis ini adalah adib al asma al atiya ila dhamair kama huwa muaddihum fil misal. Tambahkanlah adib, tambahkanlah kepada isim-isim kata benda atau kata atau kalimat di bawah ini, ditambah dengan dhamair, dhamir. Di sini ada dhamir mukhatab dan mutakallim, antum dan nahnu, dan kita juga dengan sendirinya kita bisa merubah kepada dhamir-dhamir yang lain, kepada anta atau anti, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kemudian dhamir ana, nahnu. Karena dalam tamrin nomor 3 ini hanya 2 dhamir, antum dengan nahnu. Coba kita baca sendiri bagaimana caranya kita memasukkan dhamir-dhamir yang lainnya kepada kalimat yang tertulis di bawah ini. Contohnya baitun, baitukum, baituna. Kalau kamu baituka, atau baituki, baitukuma, baituha, baituhu, baituhum, baituhunna, baituhuma. Seperti itu. Kita bisa memasukkan kalimat tersebut kepada dhamir yang 14 tersebut. Nah, kita akhiri pelajaran kita pada malam hari ini dengan membacakan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mohon maaf kepada para peserta dan para pendengar dengan segala kehilapan dan kesalahan. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.